pada hari ini Sabtu malam Ahad 25 Safar 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam musalla Al-Faruq ini membaca kitab Hilyatu Talibil Ilm, adab-adab atau perhiasan penuntut ilmu, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Bakar Abu Zaid Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu al-faslur rabi', adabuz zamalah, adab-adab bersahabat bagi penuntut ilmu, maka saya ingin mengingatkan beberapa poin. Poin pertama yaitu majlis ini, lebih tepatnya musalla ini, kemudian akhirnya di dalamnya terdapat majlis-majlis ilmu. Musalla ini adalah musalla yang baru, majlis yang baru, yang mungkin sebagian kaum muslimin belum mengenalnya. Maka saya sangat berharap agar saudara-saudara sekalian, ahibati zami'an, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, untuk mengenalkannya kepada kaum muslimin tentang musalla ini, bahwa di dalamnya di setiap pekannya senantiasa selalu ada kajian-kajian. Senantiasa selalu ada kajian-kajian. Bahkan mungkin di setiap paginya ataupun malamnya ada kajian-kajian. Maka kenalkan kepada kaum muslimin musalla ini. Karena kalau tidak dikenalkan, maka tidak ada yang mengenal. Sebagaimana dulu kita di Masjid Imam Syafi'i, tidak ada yang mengenal ketika tidak dikenalkan. Maka ini wajib untuk dikenalkan. Karena ini adalah rawdatun min riyadil jannah, yaitu kebun dari kebun-kebun surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadin min riyadil jannah farta'u fiha." Jika kalian melewati kebun dari kebun-kebun surga, maka masuklah ke dalamnya. Masuklah ke dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu kebun-kebun surga wahai Rasulullah SAW?" Kemudian beliau menjawab, "Hilaqul dzikr." Riyadul jannah adalah majlis-majlis dzikr. Dan para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan majlis-majlis dzikr adalah majlis-majlis yang dibicarakan di dalamnya halal dan haram, bukan hanya sekadar majlis-majlis yang di dalamnya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang di dalamnya dibicarakan tentang halal dan haram, sehingga kita mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis zikir itu harus dikenalkan. Lihat tadi isyarat dari Rasulullah SAW. Jika kalian melalui majlis-majlis zikir, maka hendaklah kalian masuk ke dalamnya. Majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis yang di dalamnya disebutkan halal haram, sehingga diketahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya antum-antum sekalian menyebarkan di grup WhatsApp, di media sosial, setiap dari antum menyebarkan, maka niscaya orang-orang akan tahu. Dan kalau seandainya ada yang berdalih, "Nanti Ustaz, musolanya enggak cukup." Kalau musholanya enggak cukup, nanti Allah akan membesarkan. Begitulah kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia. Itu satu. Yang kedua, pesan saya, jangan pernah bosan berbuat baik kepada manusia. Saya baru-baru ingin menulis status, baik di Facebook atau di Instagram saya, yaitu termasuk perkataan yang merusak inti agama adalah jangan menggaduhi orang. Ini termasuk perkataan yang merusak inti agama. Inti agama itu nasihat. Ad-dinun nasiha. Inti agama adalah memberi nasihat. Maka jangan pernah bosan memberi nasihat. Dan pemberian nasihat itu banyak manfaatnya. Di antaranya memicu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bukan malah menggaduhi orang, bukan. Tetapi memicu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Memberikan nasihat kepada bapak, ibu, adik, kakak, istri, anak, kemudian sepupu, ponakan, memberikan nasihat kepada mereka, teman-teman dekat, berikan nasihat. Maka termasuk perkataan yang merusak inti agama adalah jangan menggaduhi orang. Ini perkataan keliru. Kalau ada di dalam diri perkataan itu, buang jauh-jauh. Karena umat Islam menjadi umat terbaik ketika ada amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan itu terjadi? Ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya ayyun nasi khair? Manusia mana yang paling terbaik? Beliau menjawab anfa'uhum linnas. Yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka termasuk di dalamnya mengajak orang-orang untuk ke majelis ilmu. Ya, untuk orang jangan anggap remeh dakwah tersebut. Mengajak orang di media sosial Anda melalui SMS, WhatsApp, macam-macam yang Anda bisa lakukan. Nelfoni orang, jangan lupa ada majelis ilmu. Ya, dan ini bukan untuk kajian saya saja. Untuk semua kajian ustaz-ustaz yang mengusung dakwah salaf. Ajak ke majelis-majelis mereka. Dan itu perkataan paling indah. Perkataan paling baik adalah mengajak manusia kepada kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada orang yang paling baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya mengajak ke majelis-majelis ilmu. Maka jangan lupa untuk ajak kawan-kawan di majelis, terutama majelis-majelis yang baru ini. Nanti di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan ini ada majelis-majelis yang baru-baru. Kita juga lakukan seperti itu. Sampai tersebar dakwah sunnah ini. Sampai titik darah kita penghabisan. Karena ini agama yang kita, keyakinan kita, kita merasa di atas pemahaman yang benar. Ini agama. Maka ajak. Ajak kaum muslimin. Ajak keluarga. Ajak teman-teman dekat. Untuk ke majelis ilmu. Dan kajian kita tidak terlalu lama, 2 jam paling maksimal. Ya, sampai jam 8 nanti pertanyaan 1,5 jam. Habis itu kita sholat. Dan makanya saya katakan sekali lagi, jangan pernah bosan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kadang ada orang sholat malam, semalaman suntuk. Itu untuk dirinya. Kalah pahalanya dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Bayangkan antum, ada orang yang kadang-kadang datang ke majelis, ada akibat ajakan antum, akhirnya dia meninggalkan yang haram. Akhirnya dia mengerjakan semangat mengerjakan hal-hal yang wajib. Ada seorang ustaz dilarang ke Banjarmasin. Akhirnya akibat larangan tersebut terbuka pintu-pintu kebaikan. Dan saya banyak mendapati itu. Banyak orang yang cerita. Orang yang bertobat gara-gara akibat dakwah. Jangan pernah remehkan dakwah. Tidak ada ucapan yang paling terbaik dibandingkan mengajak manusia kepada kebaikan. Dan sekali lagi saya katakan, jangan sampai ada dalam diri kita perkataan kada usah ribut menggaduhi orang. Ya. maka kita wajib menggaduhi orang. Dalam artian menasihati, amar ma'ruf, nahi mungkar, bukan berarti menggibah ya, bukan. Menggaduhi orang di sini maksudnya menasihati, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ini dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pesan saya ini juga saya sampaikan tadi di Martapura, di Masjid Syarifah Shalihah. Apalagi malam-malam seperti ini, malam Ahad, ya, malam panjang ini sebenarnya. Malam panjang, malam yang orang-orang mungkin beringin santai-santai. Alangkah indahnya, santainya diisi dengan majelis ilmu. Dan kalau musala ini tidak cukup, nanti akan dibesarkan oleh Allah, saya yakin sekali. Masjid Imam Syafi'i yang seperti itu, kalau tidak cukup dibesarkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah Allah dalam penciptaannya. Ya, dan tidak ada, kita harus pahami baik-baik, enggak ada saingan antara Masjid Utsman, Masjid Imam Syafi'i, Masjid Musalla Al-Faruq, kemudian nanti sebentar lagi Masjid Umar bin Khattab, semuanya bersinergi menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada saingan-saingan. Makanya kita ingin semuanya berkembang. Karena ini adalah jarang ditemui di beberapa kota, ada beberapa masjid yang milik kita, milik orang yang mengetahui kajian atau dakwah salaf, yang kita mengajak seluruh kaum muslimin. Makanya kajian-kajian kita tidak pernah tertutup ya, karena tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Apa yang disembunyi-sembunyikan? Tidak ada. Jadi jangan malu untuk mengatakan ayo ke majlis, kita belajar di sana ilmu agama berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Ajak seperti itu, tidak mengapa. Dia bukan jangan termakan isu ya di media sosial. Akhirnya kita takut untuk berdakwah dengan kata-kata salaf. Tidak ada yang terlarang dari kata salaf. Jangan termakan dengan isu. Maka ahibati hafizakumullah taala, sekali lagi saya katakan, jadilah orang-orang yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Itu lebih utama dibandingkan seseorang beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Lihat Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sururun yudkhilu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Beliau mengatakan, "Tatrudu anhu ju'an." Kamu menghilangkan lapar darinya. Bahagia orang. "Wa taqdi anhu dainan." Kamu membayarkan, melunaskan hutangnya. Bahagia orang. "Wa la an amshi ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra." Sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya, lihat, bermanfaat untuk kawannya dalam sebuah keperluannya, lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Maka hati-hati, salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah senantiasa menyibukkan diri, sudah ibadah aja gini, kalau saya tahu orang, yang penting kita bujur. Orang tidak betul. Itu pernah terjadi zaman Abu Bakar As-Siddiq. Perkataan seperti itu pernah terjadi zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sampai naik ke atas mimbar. Beliau mengatakan, innakum tata'awwaluna hadhil ayah. Kalian senantiasa menafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang salah. Ayatnya berbunyi bagaimana? La yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Hendaknya kalian urus diri kalian sendiri. Tidak berbahaya bagi kalian apabila kalian mendapat petunjuk sedangkan orang lain sesat. Sebagian orang menganggap, sudah, urus diri seorang. Kalau usah mengurus orang lain, kalau usah menggaduhi orang lain. Enggak. Di dalam agama Islam wajib menggaduhi orang lain. Apa maksud menggaduhi di sini? Menasihati, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, dimanapun, kapanpun, selama kita mampu. Termasuk di dalamnya mengajak ke majlis-majlis ini. Dan saya ketika berbicara seperti ini, bukan berarti menganggap ini sekarang sedikit, tidak. Ya, yang hadir sedikit, tidak. Tetapi ingin agar kebaikan lebih tersebar. Dan bedanya tipis para ikhwan. Karena dakwah tidak menuntut banyaknya orang. Di Masjid Nabawi, ada seorang syekh, saya sering melihat, ada seorang syekh ngajar tidak ada yang hadir. Hanya sekedar ngajar. Enggak ada yang hadir, wallahi enggak ada yang hadir satu. Maka ada kadang-kadang syekh yang datang ke Indonesia, kalau di masjid di sana di Arab Saudi yang hadir cuma puluhan orang sekian. Mungkin lebih banyak yang hadir sekarang. Akan tetapi bukan itu yang kita tuju, tetapi agar tersebar kebaikan. Terutama kajian-kajian seperti ini. Adab menuntut ilmu, sehingga kita benar-benar beradab dalam sebagai diri, sebagai penuntut ilmu agama. Bisa dimaklumi, ini dua pesan, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Dan mungkin pengurus musala mengumpulkan nomor telepon yang hadir ataupun yang belum hadir, dikirimi. Banyak kejadian-kejadian, orang hanya sekedar ikut akhirnya tertarik. Karena kajian kita memang mengusung kajian ilmiah. Mengajarkan agama dengan ilmu agama, dengan ilmu dan dalil. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, mengilmui dulu sebelum beramal dan berucap. Nah, kita sekarang masuk ke dalam materi kajian kita. Penulis rahimahullahu taala Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah rahimahullah berkata, al-fasl ar-rabi'. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, kita ini di zaman digital milenial, ya, dan salah satu manfaat dari yang bisa kita ambil adalah bagaimana wajah dan rupa penulis kitab kita. Inilah beliau, ya, Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau salah satu mufti ahli fatwa Kerajaan Arab Saudi, dan beliau juga termasuk dari panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah di Kerajaan Arab Saudi. Dan beliau sudah meninggal, hafizahullah, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Baik. Beliau mengatakan, al-faslu rabi' adabuz zamalah. Pasal keempat, adab bersahabat. Beliau mengatakan, ihdhar qarinas su, berhati-hatilah terhadap sahabat yang buruk. Berhati-hati terhadap sahabat yang buruk. Sahabat yang buruk maksudnya di sini apa? Buruk agama, bukan buruk rupa. Buruk agama. Ya. Termasuk di dalamnya perkara akidahnya buruk, ibadahnya buruk, kemudian muamalahnya buruk, adab dan tingkah lakunya buruk. Maka jauhi buruk agama. Yang dimaksud buruk di sini bukan buruk rupa, tetapi buruk agama. Kemudian polis mengatakan, kama annal irqa dassas fa inna adabas su'i dassas. Artinya, jika faktor genetik itu menurun, apa maksud faktor genetik? Maksudnya adalah seseorang berkulit putih karena keturunannya dari kulit putih. Seseorang berkulit hitam karena keturunannya berkulit hitam. Dan seterusnya, seseorang keribo karena dia mempunyai keturunan yang keribo. Genetik itu menurun, dan itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, dzurriyatan ba'dhuha min ba'd. Artinya, keturunan mengikuti keturunannya. Keturunan mengikuti keturunannya, sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Di sini bisa di dalam penciptaan khilqah ataupun khuluq ataupun akhlak. Ya. Bisa di dalam penciptaan sama, dan juga sifat juga sama. Nah, ini jika faktor genetik itu menurun, maka begitu pula adab yang buruk itu menular. Adab buruk menular. Nah, ini terutama juga sedikit menyimpang dari tema menuntut ilmu, terutama juga adalah anak dengan orang tua. Itu sangat menular. Ya, sangat menular. Adab atau kelakuan-kelakuan orang tua yang dilihat oleh anaknya itu sangat menular. Kemudian penulis mengatakan idh tabi'ah naqalatun wa tiba'u sarraqatun. Sebab karakter manusia itu mudah berubah-ubah dan banyak meniru. Ya, mudah berubah-ubah dan banyak meniru. Saya ingat dulu masih kecil ada orang di masjid di Langgar, saya dulu di Ratu Jaleha. Ada orang yang pemuda, dia mungkin umur 20-an gitu. Saya masih umur 8, 9, 10 gitu, SD masih. Saya suka sekali melihat pemuda itu. Karena bajunya rapi, kalau ke masjid tuh gosokannya itu rapi gitu. Saya suka melihat itu. Nah, kebiasaan orang seperti itu, dia akan meniru-niru seseorang. Ya, kalau misalkan murid akan meniru gurunya, teman akan meniru temannya. Makanya bahayanya kalau yang ditiru adalah yang menyimpang. Makanya dalam agama Islam diharamkan untuk meniru orang kafir. Karena ketika seseorang meniru orang kafir, ada timbul semacam kecintaan terhadap orang kafir tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kata Syekhul Islam Taimiyah terhadap hadis ini, terhadap hadis ini beliau mengatakan, "Aqallu ahwalihi annaha kabirah." Derajat pemahaman pemahaman terhadap hadis ini, derajat yang paling rendah hukum menyerupai orang kafir adalah dosa besar. Illam takunu mukaffirah. Kalau seandainya tidak ingin dikatakan sebagai mengkafirkan orang yang mengikutinya. Mengikuti orang kafir itu bisa menimbulkan rasa cinta di dalam diri. Karena tadi disebutkan bahwa manusia itu kebiasaannya adalah banyak meniru. Banyak meniru. Jadi permasalahannya bukan hanya sekedar memakai topi Sinterklas merah, kemudian mengucapkan Happy New Year. Bukan hanya permasalahan itu. Permasalahannya adalah di situ ada masalah akidah. Permasalahannya bukan hanya sekedar memakai baju gongsi pacai, menyebutkan itu, bukan itu, tetapi di situ ada masalah akidah. Yang seseorang kalau bermudah-mudah maka dia akan timbul rasa cinta kepada orang musyrik, orang kafir. Dan agama kita melarang untuk bercinta-cintaan dengan orang musyrik, orang kafir. Ya. Ini hati-hati. Karena manusia kebiasaannya itu banyak meniru. Bahkan subhanallah disebutkan dalam hadis bahwa kalau seandainya ada ini di dalam kitab Al-Kabair tadi malam kita bahas. Kalau seandainya ada orang-orang ahlul kitab Bani Israel menzinahi ibunya, niscaya umat Islam akan mengikuti menzinahi ibunya. Saking banyak menirunya. Itu kebiasaan manusia memang meniru orang-orang yang kafir. Saling meniru satu dengan yang lain. Wan nasu ka asrabil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim min ba'd. Bi ba'd. Manusia ibarat kawanan burung tercipta dengan sifat pembawaan saling meniru. Itu sifat manusia. Dan biasanya orang yang dekat dengan yang dekatnya. Anak meniru orang tuanya, kakak meniru adiknya, ya. Sama seperti itu. Abdurrahman anak saya 2 tahun 3 bulan itu paling suka pakai peci bapaknya. Sudah keganalan. Nanti azan serangan. Kenapa? Karena dia mendengar setiap hari di samping masjid di Masjid Imam Syafi'i. Ya. Dia mendengar setiap hari azan itu. Nah, ini dia meniru. Ya, murid dengan gurunya, murid sangat meniru gurunya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian penulis mengatakan fahdhar mu'asharata man kana kadzalik fa innahu al'atab. Maka oleh karena itu berhati-hatilah dalam bergaul dengan sahabat yang jahat, karena ia merupakan kebinasaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kebinasaan? Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama matsalul jalisis salih wal jalisis su kahamil misk wa nafikhil kil." Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Teman yang baik bagaikan penjual minyak wangi. Ada apa dengan penjual minyak wangi? Kita satu bisa membeli minyak wangi darinya. Artinya kita bisa belajar kebaikan darinya. Yang kedua, dari teman yang baik tersebut kita bisa diberi hadiah minyak wangi darinya. Artinya kita mendapatkan kebaikan darinya. Yang ketiga, kita minimal mencium bau wanginya dari teman yang menjual minyak wangi tersebut. Maksudnya apa? Yang kita lihat dari teman baik tersebut, baik ucapannya, perbuatannya, tidaklah kecuali kebaikan. Minimal melihat kebaikan dari dirinya. Ucapannya tidak yang macam-macam. Ya. Untuk orang Arab kadang-kadang, ada orang Banjar kadang-kadang mengucapkan hal yang kotor-kotor, yang tidak pantas. Dan itu sudah menjadi kayak sudah latah lisannya. Ya, ini tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan istilah-istilah jelek. Ya, misalkan saya beri contoh ini. Ini agak berat lisan mengucapkannya, tapi contoh biar antum paham. Misalkan ada orang ngomong gonggong. Gonggong mana kamu nih? Itu latah dia. Ya. Nah, orang yang berkawan dengannya akan ikut juga itu. Akan ikut. Saya pernah kejadian. Walhamdulillah, awalan wa akhirat, di rumah saya tidak ada televisi. Anak-anak tidak nonton acara-acara joget apa, enggak tahu. Tapi ada seorang anak saya, pulang dari sekolahnya, dia joget. Ini dapat dari mana ini? Ini dapat dari mana? Sebentar. Ini dapat dari mana? Nah, kita harus kenalkan. Itu jelek, itu buruk, itu tidak baik. Harus kenalkan itu. Artinya dia dapat dari luar kan? Dan itu resiko bergaul. Tidak mungkin dia harus di rumah saja. Dia harus mengetahui, dia makhluk sosial yang harus bergaul. Paham ini para ikhwah? Ya. Ada anak saya. Waktu saya ngevlog, si Halimah. Waktu saya ngevlog dia begini. Ini dua ini apa ya? Dapat dari mana dia coba dulu. Ya. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala, itu adalah tiruan. Kita tidak pernah ngajarin anak-anak kita untuk selfie kemudian dua gini. Dan saya ingin ingatkan kepada saudari-saudari muslimah karena ada kaitannya dengan dua jari ini. Ya. Maka jangan menyebarkan foto Anda dari tubuh Anda walau secuil pun, walau jempol Anda. Jadi ada orang iseng misalkan foto jempolnya disebarkan di Facebook, di Instagram. Jangan. Jempolmu itu mengundang syahwat. Ya. Kadang-kadang perempuan yang sudah bercadar, berjilbab lebar, berpakaian hitam-hitam tetap ingin eksis. Dengan cara bagaimana? Dipoto dari belakang. Kemudian dia belakang kiri, nah. Ini apa ya kamu nih? Hendak dibini dua kah? Tidak perlu eksis dengan tubuh Anda di sosial media. Ya, saya ini nasihati dari hati yang paling dalam. Ya. Baik. Nah, ahibati hafizakumullah. Begitulah teman yang baik. Teman yang buruk bagaimana? Teman yang buruk dia bagaikan pandai besi. Imma an yahriqa thiyabak, dia akan membakar pakaianmu karena cipratan dari besi, api besinya tersebut. Sama orang yang berteman dengan orang yang buruk, maka dia akan terciprat keburukannya. Minimal kawannya siapa tuh, si fulan, pantas saya. Nah, sering seperti itu ya, padahal dia tidak melakukannya. Yang kedua, itu dia minimal mencium bau busuk dari bau badannya tersebut. Nah, maka ahibati hafizakumullah taala, itulah gambaran teman buruk yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahul atab, karena ia merupakan kebinasaan. Wad-daf'u ashalu minar rafa', dan mencegah itu lebih mudah daripada mengobati, ya. Mencegah lebih mudah daripada mengobati. Kenapa demikian? Karena para ikhwah, kalau sudah terjadi, maka susah untuk mengobatinya. Lebih baik kita mencegah anak perempuan kita tidak berteman dengan laki-laki yang diharamkan untuk ditemani sebelum dia halal, daripada nanti sudah kejadian hamil baru bingung. Mencegah lebih utama dibandingkan mengobati. Sebagaimana perkataan orang Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj, yang artinya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ada hadis yang menunjukkan juga bahwa hati-hati dengan teman yang buruk, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'a ala dini khalilih." Sesungguhnya seseorang sesuai dengan kebiasaan kawannya. Sesungguhnya seseorang sesuai dengan kebiasaan kawannya. Berapa banyak manusia yang lurus, lalu ada teman yang buruk, syaitan dari manusia, yang menyimpangkannya dari kelurusan. Sebaliknya, berapa banyak teman yang menyimpang, akhirnya mendapatkan teman yang baik. Maka teman yang baik tersebut membawa teman yang menyimpang tadi kepada kelurusan. Itu banyak sekali para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika penulis mengatakan mencegah itu lebih mudah daripada mengobati, ini kaedah fikih. Kaedah fikih yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Disebutkan kaedah ini oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Al-Qawaidul Fiqhiyah. Ya. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Saya beri contoh juga ya. Sebelum kenapanya saya beri contoh. Seorang istri melayani suaminya, walaupun dalam keadaan letih kadang-kadang. Suaminya lagi ingin dilayani di atas ranjang. Ya. Maka layanilah. Karena itu mencegah daripada suami mencari tempat yang tidak halal. Makanya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi falta'tihi wa in kana 'ala qatab. Kalau seandainya seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, hendaknya sang istri melayaninya. Melayaninya di atas ranjangnya. Meskipun wa in kana 'ala tanur, wa in kanat 'ala tanur. Meskipun dia sedang memanggang roti di tempat panggangan. Tanur itu tempat panggangan orang Arab, yang mana rotinya tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal gosong. Para ulama mengatakan, meskipun rotinya gosong, kalau suami mengajak untuk diminta dilayani, layani. Kenapa? Karena disebutkan di dalam kitab Syarah Mishkatul Masabih, talful mal ashalu min wuqu'iz zina, min wuqu'iz zauj fi zina. Rusaknya harta lebih ringan, lebih rendah harganya dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina. Nah, itu namanya mencegah lebih utama dibandingkan mengobati. Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Ini kaidah fikih yang kenapa mencegah lebih utama? Karena mencegah dengan menjauhi keburukan dan sebab-sebab yang menghantarkan kepada keburukan itu lebih mudah dibandingkan apabila sudah terjadi keburukan, lebih sulit untuk mengangkatnya. Orang yang kecanduan sulit untuk mengangkatnya. Kecanduan minuman keras, kecanduan berzina, kecanduan berjudi, kecanduan main game online, ya, jenggotan main Mobile Legend, ya. ini susah untuk diobati. Maka jangan pernah mendownload. Kenapa? Karena mencegah lebih utama, lebih mudah dibandingkan apa? Dibandingkan mengobati. Begitu juga di dalam perkawanan. Lebih baik kita berhati-hati mencari kawan dibandingkan kita bermudah-mudah, akan tetapi kawan tersebut akhirnya merusak kita. Kemudian penulis mengatakan, wa alaihi fatakhayyar lizzamalah was-sadaqah man yu'inuka ala matlabik. Maka dari itu pilihlah sebagai sahabatmu orang yang akan membantumu mencapai tujuan. Wa yuqarribuka ila rabbik, dan mendekatkanmu kepada Rabbmu. Jadi di situ ada dua. Teman yang membantu kita untuk mencapai tujuan baik kita. Itu baru teman yang ditemani. Atau teman yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru teman yang kita temani. Ya. Wa yuwafiquka ala syarifi gharadik wa maqsadik. Dan bersepakat denganmu dengan dalam tujuan yang mulia. Wa khudh taqsim as-sadiqi fi adaqqil ma'ayir. Klasifikasikanlah sahabat dengan kriteria-kriteria yang ketat. Nah, sekarang Syekh menjelaskan ini contoh atau bagian-bagian klasifikasi teman. Ya, klasifikasi teman. Yang pertama shadiqun manfaah, sahabat karena kemanfaatan. Yang kedua shadiqu ladzah, sahabat karena kesenangan. Yang ketiga shadiqu fadilah, sahabat karena akhlak mulia. Nah, kita akan bahas setelah azan Isya. Silakan azan. Taib. Penulis kemudian membagi teman, sahabat menjadi tiga. Yang pertama, shodiqu manfaah, teman karena kemanfaatan. Yang dimaksud teman seperti ini adalah dialah orang yang kamu temani atau orang yang menemanimu selama dia mengambil manfaat darimu, baik itu berupa harta, pangkat, ataupun perkara-perkara duniawi lainnya. Menemanimu karena perkara duniawi. Ya, ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kathural mali fa kullun khullani." Jika hartaku banyak, maka seluruhnya adalah temanku. Jika hartaku banyak, maka seluruhnya adalah temanku. Wa idza naqasa mali fa kullun aduwi. Jika berkurang hartaku, maka seluruhnya adalah musuhku. Ini teman yang jenis pertama, teman karena kemanfaatan. Orang berteman dengan kita atau kita berteman dengan dia karena kita mengambil manfaat darinya. Ini tidak benar. Ya. Kalau seandainya diberi, maka dia menemani kita. Atau kalau seandainya kita yang diberi, kita mau menemani dia. Kalau tidak diberi, maka akan marah kita kepada dia. Ini tidak benar. Contoh misalkan, ada orang mengatakan kepada temannya, A mengatakan kepada temannya B. Kata A, wahai fulan, aku memerlukan catatanmu atau bukumu. Maka kata si B, mohon maaf hari ini saya perlu. Insya Allah besok saya kasih. Maka si A langsung mengatakan, wah orang ini gak pantas untuk ditemani. Ini berteman karena dunia, karena ada manfaat. Berteman karena ada manfaat. Ini tidak benar. Ini teman yang tidak pantas untuk ditemani. Karena kalau habis manfaatnya, maka yang ada adalah permusuhan, bukan pertemanan lagi. Kalau habis manfaatnya, ya. Yang ketiga, yang kedua yaitu sadiqulazzah. Sahabat karena kesenangan. Siapa dia? Sahabat yang kamu temani, tidaklah kamu temani kecuali karena kamu merasa nyaman ngobrol, merasa nyaman jalan-jalan, merasa nyaman kongko-kongko, duduk-duduk, ya, ngalor ngidul sana-sini ngobrol, rasa nyaman. Tapi gak kasih manfaat. Kamu gak bisa ngambil manfaat dari dia, dia gak bisa ngambil manfaat dari kamu. Tetapi yang ada cuma buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Ya, suka makan. Habis waktu sampai habis. Bukan hanya sekedar untuk mengisi perut, bukan. Tapi memang itu kebiasaannya. Dan saya berpesan ini kepada kawan-kawan yang sudah dalam tanda kutip berhijrah atau istiqamah, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau dulu mungkin kita sebelum mengenal dakwah ini, kita suka kongko-kongko, duduk-duduk di mana, gitu, habiskan waktu. Kalau sudah kita mengenal dakwah ini, maka waktu kita sudah banyak terbuang. Coba bayangkan kita hitung begini. Allah menakdirkan kita, anggap 60 tahun umur kita. 20 tahun itu hanya digunakan untuk tidur. Dari mana? Karena kan kita ini sehari semalam 24 jam. 24 jam, waktu tidur yang normal itu 8 jam. Waktu tidur normal 8 jam. Ya. Dari jam 10 sampai jam 4 gitulah. Waktu tidur yang normal 8 jam. Kalau 8 jam dari 60 tahun, maka berarti 20 tahun digunakan untuk tidur. 60 kurangi 20 sisa 40. Baik. Sisa 40 dikurangi 15 tahun. 15 tahun dari mana? Waktu sebelum baligh. Sebelum baligh, manusia mengerjakan apa-apa macam-macam. Ada yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Sebelum baligh. 40 kurangi 15 menjadi 25. 25 digunakan untuk buang air besar, buang air kecil, makan, minum. Ya. Kadang-kadang ada orang terlalu berlebihan untuk makan. Hendak ke mana pun, hendak ke Singapura. Bapak makan nasi goreng gitu. Nasi goreng aja ke Singapura. Ya. Ada terlalu berlebihan untuk sekedar makan, untuk sekedar minum. Ngantri, harus ngantri sekian jam gitu untuk hanya sekedar mendapatkan mie goreng. Ini terlalu berlebihan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kadang waktunya itu 20 tahun, anggap itu 8 jam. Berarti 20 tahun, 25 kurangi 20, 20 tahun. 5 jam atau 5 tahun tersisa. Ya. Itu kalau seandainya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gunakan kita gunakan untuk hanya kongko-kongko, duduk-duduk, majelis-majelis yang enggak manfaat. Maka termasuk salah satu orang yang sudah ngaji, ciri orang yang sudah ngaji sangat perhatian terhadap waktu. Sangat perhatian terhadap waktu. Tidak berlama-lama untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan itulah arti zuhud. Zuhud itu tarkumala yang fa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Maka saya pribadi orang yang termasuk orang yang tidak suka kerja dua kali. Enggak tahu. Kalau ada orang seperti itu saya anggap itu orang dungu. Kerja dua kali itu enggak cocok, enggak bagus. Ya. Kerja sekali yang maksimal, selesai. Jangan sampai kerja dua kali. Karena waktu terbuang percuma. Nah, ini termasuk di dalamnya. Shodiqul ladzah. Sahabat, teman karena kesenangan semata. Karena asik. Asik ngobrol, asik jalan-jalan, asik makan-makan, asik-asik. Tapi enggak ada manfaat diambil darinya. Ya, maka jauhi teman seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu shodiqul fadilah. Sahabat karena keutamaan, kemuliaan. Ini di sini diartikan karena akhlak mulia. Bukan hanya sekedar akhlak, tapi karena kemuliaannya. Dialah teman yang mengajakmu untuk berbuat baik dan melarangmu untuk berbuat buruk. Teman yang membukakan pintu-pintu kebaikan untukmu. Teman yang menunjuki kepadamu pintu-pintu kebaikan. Dan jika engkau terpeleset, dia akan mengingatkanmu. Ya. Dia akan mengingatkanmu tanpa menghinakanmu. Itu teman. Ya. Teman yang sangat luar biasa. Dan dari tiga teman ini, yang paling banyak terjadi adalah yang pertama. Sahabat karena kemanfaatan. Ya. Berteman karena dapat untung darinya. Yang biasanya pertemanan seperti ini tidak awet. Karena keuntungannya terbatas. Apabila ada yang mendatangkan keuntungan yang lebih besar, dia akan pindah. Ya. Dan saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, carilah teman yang Anda cintai karena Allah. Teman fadilah tadi. Teman yang saling menasihati. Teman yang tidak membiarkan kita di dalam kesesatan, di dalam penyimpangan. Teman yang membenarkan kalau kita salah. Ya. Dan teman seperti itulah yang terkadang bisa memberikan syafaat, pertolongan nanti di hari kiamat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Malana min syafi'in wala shadiqin hamim. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik di hari kiamat mengatakan bahwa mereka tidak memiliki teman yang bisa memberikan syafaat. Malana min syafi'in wala shadiqin hamim. Disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 100 sampai 101. Famalana min syafi'in wala shadiqin hamim. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Yang menarik tafsiran ayat ini ditafsiri oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, lihat, perhatikan. Ya'lamuna wallah anna as-sabiqa idza kana salihan nafa wa anna al-hamima idza kana salihan syafa. Orang-orang kafir di hari kiamat, orang-orang musyrik di hari kiamat, ya, akhirnya mengetahui, demi Allah, akhirnya mereka mengetahui bahwasanya ternyata teman yang saleh di hari kiamat bermanfaat. Dan teman dekat yang saleh di hari kiamat akan memberikan syafaat. Mungkin orang tua kita tidak bisa memberikan syafaat. Anak-anak kita tidak bisa memberikan syafaat. Istri, saudara kita tidak bisa memberikan syafaat. Seperti yang terjadi pada surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu, seseorang lari dari yauma yafirrul min akhihi wa ummi wa apa min yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummi, ya, seorang lari dari bapak ibunya, dari saudaranya, dari istrinya, dari anak-anaknya, ya, seorang lari. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan syafaat. Yang ada malah orang tuanya meminta pertanggungjawaban darinya, anak istrinya menuntut dia. Yang ada, maka mungkin saat itu ada teman saleh yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Maka cari teman-teman tersebut, teman yang Anda kawani, dan itu biasanya perasaan. Wah, ini teman saya bisa kawani karena Allah. Teman yang tidak komersial, kita tidak dapat untung darinya. Enggak dapat untung. Enggak dapat harta, enggak dapat tahta, apalagi wanita. Ya, enggak dapat. Teman yang benar-benar Anda cintai karena Allah, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Saling nasihat-menasihati dalam kebaikan, saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Inilah teman yang pantas untuk diteman. Dan cari itu. Kenapa? Karena itu amalan mulia nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Al-mutahabbuna fi jalali yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, maka mereka akan diiri-iri oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Siapa mereka? Saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hum 'ala manabir min nur. Mereka di atas tempat-tempat yang tinggi dari cahaya. Wujuhuhum nur. Wajah-wajah mereka bercahaya. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau kita lihat di sini antara para ustaz, di antaranya yang saya kenal, ya, misalkan antara Ustaz Haikal dengan Ustaz Syadam, itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling beliau S1 di Madinah, yang satu S1 juga. Naik S2 harus S2 juga. Contoh yang lainnya lagi, Ustaz Abdullah Zain dengan Ustaz Anas, saling mencintai karena Allah. Ya. Nah, ini harus dicontoh. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak rela temannya itu di dalam keburukan. Dia harus menasihatinya. Kemudian penulis mengatakan, fal awwalani munqati'ani binqita'i mujibihima. Artinya, sahabat dalam dua kategori pertama akan berhenti persahabatannya bila faktor penyebabnya hilang. Apa sahabat pertama dan kedua? Shadiqu manfa'ah, sahabat karena manfaat, wa shadiqu ladzah. Dia berteman karena ada manfaat. Ini akan hilang kalau manfaatnya habis. Pertemanannya jadi permusuhan. Begitu juga shadiqu ladzah, ini akan hilang persahabatannya kalau tidak ada kelezatan lagi. Udah enggak cocok duduk-duduk, udah hilang. Enggak mau lagi duduk-duduk, enggak mau lagi bersahabat. Nah, itu yang disebutkan oleh penulis. Ya. Sahabat dalam dua kategori pertama akan berhenti persahabatannya bila faktor penyebabnya hilang. Kemudian penulis mengatakan, "Al-manfa'atu fil awwal wal ladzatu fil tsani." Pada kategori pertama adalah kemanfaatan, sedangkan pada kategori kedua adalah kesenangan. Kemudian, wa amma tsalis fat ta'wilu 'alaihi huwa alladhi ba'ithu sadaqatihi tabadulul i'tiqad fi rusukhil fadha'il lada kullin minhuma. Adapun sahabat pada kategori ketiga, itulah yang benar-benar bisa diandalkan, yaitu yang motif persahabatannya adalah keyakinan timbal balik mengenai tertanamnya akhlak mulia pada masing-masing. Kenapa saya berteman dengan si fulan? Karena saya dapat faedah. Faedah apa? Faedah ilmu, faedah akhlak baik. Kenapa si fulan mau berteman dengan si fulan? Karena dia dapat faedah dan semisalnya. Itu yang akan kekal abadi. Dan ini persis seperti ayat Al-Qur'an, "Ammal ladzi yanfa'un nas fayamkutsu fil ardh." Adapun yang bermanfaat untuk manusia, maka dia akan tetap di bumi. "Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ardh." Adapun buih, maka dia akan hilang. Habis buih, tidak ada manfaatnya. Sebanyak apapun buih, enggak ada manfaatnya. Habis dia. Adapun yang bermanfaat, maka dia yang akan tetap di atas muka bumi. Nah, itu seperti itu juga. Teman yang seseorang berteman dengannya, maka karena Allah, karena mengambil faedah, ilmu, akhlak, agama, maka akan tetap kekal abadi. Awet itu pertemanannya, awet, sangat awet. Seperti misalkan Imam Asy-Syafi'i berteman dengan Rabi' bin Sulaiman, teman dekat beliau. Imam Asy-Syafi'i berteman dengan Imam Al-Muzani, dan Imam Asy-Syafi'i berteman dengan Imam Ahmad, saling menguntungkan satu dengan lainnya dari sisi agama. Itu yang akan kekal abadi. Ya, itu yang akan kekal abadi. Ayat yang saya sebutkan tadi tentang buih disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Baik. Dan semua yang karena agama, yang karena Allah, dia akan kekal. Itu ingat baik-baik. Semua yang karena Allah, dia yang akan abadi. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, perkataan Imam Malik, perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Ma kana lillah yabqa." Sesuatu yang karena Allah, dia akan kekal. Ya, pengajian karena Allah, dia kekal. Kitab yang ditulis karena Allah, dia yang diambil manfaatnya. Lihat. 40 hadis yang disebut dengan Arba'in. Kitab Arba'in. Itu para ulama banyak menulis kitab Arba'in, kitab Arba'in, kitab Arba'in. Tapi yang dikenal dan bermanfaat untuk kaum muslimin, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bukan berarti kita menuduh bahwa Arba'in-Arba'in yang lain tidak ikhlas. Bukan. Tetapi itu tanda Imam Nawawi ikhlas. Kitab Riyadhus Salihin. Ya, kitab yang diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa selain Arab. Kitab yang ada di mana-mana sampai pelosok Afrika ada. Kitab Riyadhus Salihin. Dengan berbagai macam cetakannya. Penulisnya sudah meninggal sekitar 8 abad yang lalu. Tapi kitabnya masih dibaca. Bahkan kita di Masjid Baitul Hikmah baru membaca. Kenapa? Semoga itu tanda keikhlasan Imam Nawawi rahimahullah. Maka nalillahi yabqa, sesuatu yang karena Allah, dia akan kekal abadi. Dia akan istiqamah. Ya. Ikhlas menumbuhkan istiqamah, istiqamah menumbuhkan husnul khatimah. Maka ahibati hafizakumullah taala, yang bermanfaat itu yang akan kekal. Kemudian penulis mengatakan, "Wa shadiqul fadilah hadza 'umlatun sa'bah ya'izzul husulu 'alaiha." Sahabat karena akhlak mulia adalah mata uang langka yang sulit diperoleh. Ya, sahabat yang kamu temani karena agamanya, karena baik agamanya, karena baik akhlaknya, ini bagaikan mata uang yang sulit didapat. Kemudian penulis mengatakan, "Wa min nafisi kalami Hisham ibn Abdul Malik al-mutawaffa sanata 25 wa mi'ah min al-hijrah qawluhu ma baqiya min ladzati ad-dunya shay'un illa akhun arfa'u mu'unata at-tahaffudhi baini wa bainahu." Salah satu ucapan yang menarik dari Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik salah satu pemimpin di zamannya, Hisham bin Abdul Malik. Dan Hisham bin Abdul Malik ini adalah beliau termasuk raja dari Raja Umayyah, Bani Umayyah. Dan beliau adalah seorang yang hidup di abad ke-2 Hijriah, yaitu wafat pada tahun 125 Hijriah. Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Ya. Dan beliau seorang raja. Beliau mengatakan, perkataan yang sangat berharga adalah, tidak ada sedikit pun kelezatan dunia yang masih tersisa kecuali seorang saudara yang aku tidak memperhitungkan biaya untuk saling memperhatikan antara aku dengan dia. Artinya, gak perlu biaya untuk berteman dengannya. Gak perlu harus diajak makan, gak perlu harus dikasih hadiah, gak perlu. Tapi bertemannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bertemannya karena Allah. Itu adalah kelezatan dunia yang tersisa, kata Hisham bin Abdul Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan beliau ini adalah salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Ya. Dan di zamannya sampai kerajaan Islam itu sampai kepada Bizantium, sampai kepada Prancis, ya, sampai kepada Romawi, sampai ke Italia. Salah satu khalifah yang ada di Bani Umayyah. Tidak ada sedikit pun kelezatan dunia yang masih tersisa kecuali seorang saudara yang aku tidak memperhitungkan biaya untuk saling memperhatikan antara aku dengan dia. Gak perlu terlalu banyak hadiah, gak terlalu banyak biaya, tetapi saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, penulis mengatakan, wa min latifi ma yufidu qawlu ba'dihim. Salah satu ucapan indah yang ditulis adalah, al-uzlah min ghairi ainil ilmi zallah wa min ghairi zayz zuhdi illah. Nah, ini perkataan menarik. Uzlah, kata uzlah, itu jika tanpa huruf ain, uzlah. Lihat itu dalam buku Anda. Uzlah, jika tanpa huruf ain menjadi zallah. Zallah maksudnya adalah kesalahan. Dan jika tanpa huruf zai, yakni zuhud, maka akan menjadi illah, penyakit. Maksudnya begini, orang beruzlah, uzlah itu apa? Menyendiri. Tapi kalau menyendirinya tanpa ilmu, maka yang ada adalah penyimpangan. Menyendiri tanpa ilmu, yang ada penyimpangan. Kemudian juga, kalau seandainya menyendiri tanpa sikap zuhud, yang ada adalah penyakit. Menyendiri, tidak bergaul, ya, tanpa ada sikap zuhud terhadap dunia, yang adalah penyakit. Ini menunjukkan bahwa manusia itu kebiasaannya berteman, bergaul. Tetapi ingat, ketika berteman, Anda harus dengan ilmu. Ya. Ketika berteman, harus dengan ilmu. Kalau seandainya Anda mengikrarkan tidak mau berteman, sedangkan Anda tidak berilmu, maka ini yang ada adalah kesalahan, penyimpangan nantinya. Uzlah, menyendiri tanpa ilmu, penyimpangan. Orang berkhulwat sekian hari tanpa ilmu agama, akhirnya enggak tahu sholat jamaahnya bagaimana, jumatannya di mana, enggak tahu. Nah, ini penyimpangan yang terjadi. Dan juga menyendiri tanpa zuhud, ya, maka yang ada adalah penyakit. Maksudnya kalau seandainya menyendiri, tidak mau bergaul, tetapi tidak memakai kata zuhud, ya, terhadap dunia, maka yang ada adalah penyakit. Nah, intinya manusia itu makhluk yang senantiasa bergaul. Dan bergaul lebih utama daripada menyendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergaul lebih utama daripada menyendiri. Itu dicatat baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yashbir 'ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yashbir 'ala adahum." Seorang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan apa yang dia dapatkan dari manusia, lebih baik daripada seorang yang beriman yang tidak bergaul dan tidak sabar. Ada orang, ya, ketika bergaul dia tidak sabar dengan apa yang dilakukan kepada manusia oleh manusia kepada dirinya. Maka akhirnya dia menyendiri. Ini tidak benar. Hendaknya dia tetap bergaul, tetapi dia bersabar dengan kelakuan manusia. Karena ada pepatah Arab mengatakan, "In kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atib." Kalau seandainya kamu di setiap perkara menyalahkan kawanmu, kamu tidak akan mendapatkan kawan yang tidak pernah salah. Kalau begitu apa yang terjadi? Fa'ish wahidan. Kalau begitu silakan hidup sendiri di hutan sana. Itu pun juga pasti ada yang mengganggu. Ausil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin wa mujanibuhu. Atau kalau tidak mau sendiri, kalau begitu bergaullah dengan temanmu. Sesungguhnya, tetapi ingat, temanmu kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan yang engkau relai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berteman lebih utama dibandingkan tidak berteman. Akan tetapi carilah teman yang shodiqu fadilah, teman yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan keutamaan. Bukan teman hanya sekedar teman lazzah. Teman, coba Anda sekarang verifikasi ya, teman-teman kita ini siapa aja? Ini teman lazzah, kesenangan saja, atau teman ada yang memberikan manfaat? Kemudian ada teman namanya teman apa tadi? Teman ke manfaat. Ya, kita ambil manfaatnya atau tidak? Maka teman-teman seperti ini tidak berjalan lama. Habis manfaatnya tidak jadi teman, malah jadi musuh. Ya. Maka temanilah karena fadilah, karena keutamaan, karena akhlak yang baik. Baik. Ya. Itu kira-kira yang bisa kita bahas pada pasal yang keempat ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Nah, mohon nasihatnya untuk para ikhwah yang masih chattingan dengan akhwat. Jazakallahu khairan. Ini tadi malam saya juga ditanya ini. Ini kayaknya langganan ini. Maka saya nasihatkan, ya. Kalau Anda mencintai, menyukai seorang perempuan, nikahilah. Nikahilah secepatnya. Datang kepada orang tuanya dan berkata kepada orang tuanya, "Pak, mohon maaf, saya datang ke sini, saya ingin menikahi anak bapak karena anak bapak sudah merenggut dalamnya hati saya." Sudah. Ya. Akhirnya halal. Telepon-teleponan, sayang-sayangan, tidak terbatas lagi. Daripada berpura-pura, "Assalamualaikum ukhti, ini WhatsApp hanya sebatas pengingat. Mudah-mudahan sudah sholat tahajud." Ya, sekalinya yang mengingatkan guring, yang diingati pura-pura juga, "Sudah kak ai ulun, kakak nang apa? Kakak muhaikam." Ya. Maka yang pertama, ya, saya nasihatkan, kalau memang menyukai seorang perempuan dan Anda melihat bahwa diri Anda sudah sanggup, maka datangilah, nikahilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral nisa, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, jika salah seorang di antara kalian sanggup untuk ba'ah, menafkahi lahir batin, maka menikahlah. Ini nasihat pertama. Nasihat yang kedua, yaitu seorang yang sudah berhijrah, mengenal agama, mulai istiqamah, maka jangan sampai dia campuri dengan kemaksiatan yang terselubung. Dia harus benar-benar total berhijrahnya. Nah, ini juga saya nasihatkan kepada saudara-saudara muslim yang hadir di majelis ini, ya. Jangan sampai hadirnya bukan karena Allah. Ya, tetapi hadirlah karena Allah Subhanahu wa taala. karena si dia hadir, aku bahadir juga. Nah, ini tidak benar. Pokoknya pian ulun tahu gelagatnya toh. Ya, jangan ditutup-tutupi. Itu kebiasaan yang buruk. Maka jauhi. Kenapa? Karena itu akan merusak istiqomah seseorang. Itu sebab yang kedua. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita harus meletakkan dulu hukum ini. Hukum seorang laki-laki menghubungi seorang perempuan yang bukan mahramnya. Maka jawabannya adalah haram jika untuk keperluan yang tidak bermanfaat dan mendatangkan kepada mendekatkan diri dari perbuatan zina. Haram hukumnya. Meskipun dengan kedok menasihati, dengan kedok saling menasihati, ya, dengan kedok saudara karena Allah, ading kakak karena Allah. Ading dari mana? Mamanya beda. Ya, ini tidak benar. Karena mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Dan yang keempat, para lelaki harus faham betul bahwasanya wanita adalah godaan paling berbahaya baginya. Berapa banyak laki-laki yang kekar, teguh, kokoh imannya, maka dia akan melempem bagaikan kerupuk kena air gara-gara perempuan. Maka jauhilah. Dekati jika memang ingin Anda menikahinya. Ya. Bahkan saya melihat kalau seandainya seseorang ingin benar-benar menikahi, maka lekas-lekas dia melakukan nazar kepada perempuan tersebut. Ya, setelah itu segera mungkin dia menikahinya. Kenapa? Karena agar tidak bersarang penyakit hati di dalam tubuhnya. Seorang perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Laki-laki yang asalnya semangat ibadah jadi malas gara-gara perempuan. Laki-laki yang asalnya semangat untuk pergi ke masjid jadi malas gara-gara perempuan. Dan ini tidak hanya untuk laki-laki yang perjaka. Laki-laki yang sudah menikah, bahkan suami sah dari seorang perempuan, termasuk di dalam. Bahkan kadang-kadang seorang laki-laki yang sudah menikah lebih lihai permainannya. Hati-hati ya. Dijauhi, dijauhi. Karena tidak akan mendatangkan kecuali keburukan. Tidak akan mendatangkan kecuali keburukan. Dan buruknya ataupun bahayanya godaan wanita dilihat dari beberapa sisi. Pertama, laki-laki itu paling lemah di hadapan perempuan. Hanya Nabi Yusuf yang kuat. Yang kedua, memang syaitan menggunakan trik itu untuk menggoda laki-laki. Jadi salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah dengan perempuan. Yang ketiga, memang musuh-musuh Islam menghancurkan umat Islam melalui perempuan. Ya, nah ini sebab-sebab yang membuat godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah yang dimaksud di sini seorang lelaki, jika lewat perempuan di hadapannya dia pasti menoleh. Ya, meskipun dia sedang menggandeng istrinya. Padahal dia menoleh hanya sekedar bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu lemahnya laki-laki. Satu. Yang kedua, syaitan memang salah satu trik syaitan mengganggu manusia adalah melalui perempuan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan an-nisa habaibu syaitan. Perempuan adalah tali kailnya syaitan. Tali kailnya syaitan. Jadi diunjai-unjai oleh syaitan dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, syaitan apa? Yang ketiga, musuh-musuh Islam menghancurkan umat Islam melalui perempuan. Buktinya apa? Buktinya hadis atau cerita tentang kisah dusta yang dibuat oleh orang-orang munafik untuk menghinakan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah. Melalui perempuan, bahwa Aisyah dituduh radhiyallahu anha dituduh berzina. Artinya syaitan di sini mengganggu manusia, apa, musuh-musuh Islam menghancurkan umat Islam melalui wanita. Maka ahibati, jujurlah dengan hijrahmu, jujurlah dengan istiqomahmu, totalitaslah dalam hijrahmu. Jangan sampai jadi alim-alim playboy. Ya, wallahu'ala. Bagaimana caranya agar hati ini ikhlas dalam beramal? Karena semakin saya mencoba untuk ikhlas, semakin itu pula penyakit riya, ujub itu muncul. Bagus ini pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, kiat agar ikhlas dalam beramal, satu, kita harus tahu musuh, atau kita harus tahu penyebab riya dan penyebab ujub. Harus tahu, sehingga kita bisa mengobatinya. Itu kiat pertama. Penyebab riya apa? Imam Al-Qayyim mengatakan, la yastami'ul ikhlas fi qalbil abdi wa mahabbatun nas wa tam'i fi ma innan nas illa kama yastami'ul ma'u wan nar wad dabbu wal hut. Tidak akan terkumpul keikhlasan dalam hati seorang manusia kecuali seperti terkumpulnya, saya ulangi, tidak akan terkumpul keikhlasan dalam hati seorang manusia dengan kecintaan terhadap pujian dan materi dari tangan manusia. Inilah dua penyebab riya. Ingin dipuji, disanjung, diberikan penghargaan, diambung. Yang kedua, ingin diberikan hadiah, materi, harta, tahta, wanita. Ini penyebab riya. Maka dua ini kita harus basmi. Cara membasminya bagaimana? Yang pertama, ketahuilah baik-baik, pujian manusia terbatas, relatif. Sekarang saya ceramah, ada yang memuji, ada yang tidak memuji. Bahkan mungkin kebanyakan gak muji. Kecantikan seorang perempuan, ada yang memuji, ada yang mencela. Ya. Kegantengan seorang laki, ada yang muji, ada yang mencela. Pujian manusia terbatas, relatif, tidak absolutely, tidak pasti. Maka bagaimana caranya agar ikhlas? Carilah pujian dari Allah. Karena pujian Allah itulah yang mutlak, umum, tanpa batas, pasti, mutlak. Ya. Sebagaimana perkataan orang Arab, inna dhammi, inna madhi zainun, wa inna dhammi shainun. Sesungguhnya, kalau aku memuji, benar-benar terpuji. Kalau Allah memuji, benar-benar terpuji. Kalau Allah mencela, benar-benar hina orang tersebut. Wa man yuhinillahu fala mukrimalah. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang memuliakannya. Maka pada saat itu, kalau kita mencari pujian manusia, terbatas dia. Bahkan manusia yang memuji kita, pada saat dia memuji, kadang pada saat itu pula dia mencela secara tidak langsung. Dan ini kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam, bekas Yahudi, bahkan bekas pemimpin Yahudi. Kata Rasulullah SAW, kata beliau, innal Yahuda qaumun buhtun. Wahai Rasulullah, kaum Yahudi itu kaum pendusta besar. Bagaimana itu? Coba sekarang engkau panggil mereka, tanyakan tentang aku. Sedangkan mereka belum tahu aku masuk Islam. Maka dipanggillah Yahudi. Yahud, sini. Ma tara fikum Abdullah ibn Salam. Apa pendapat engkau tentang Abdullah bin Salam? Kata Yahudi, khairuna wa ibnu khairina. Dia orang terbaik kita. Teman apa? Anak dari orang yang paling terbaik di antara kita. Artinya bapak dan dia adalah keturunan orang baik. Kata Rasulullah SAW, kaifa law aslam? Bagaimana kalau seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam? Kata Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dengan perbuatan itu. Lalu keluarlah Abdullah bin Salam dari pintu Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saat itu pula Yahudi mengatakan syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang paling buruk di antara kita. Dan anak dari orang yang paling terburuk di antara kita. Lihat, saat yang bersamaan dipuji, saat yang bersamaan pula dicela. Lalu kenapa kita mencari pujian manusia? Toh pujiannya tidak mutlak, tidak absolutely, tidak pasti, abstrak. Dari pujian Allah. Lihat kalau Allah memuji, apa yang terjadi? Inna Allah idza ahabba fulanan qala li Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba. Sesungguhnya Allah jika mencintai si fulan, Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Cintai dia. Maka Jibril pun fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun alaihi salam menyintainya. Tsumma yunadi fi ahli sama. Lalu Jibril berseru di tengah penduduk langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Wahai para malaikat, penghuni penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit mencintainya. Lihat, kalau Allah mencintai, cintanya akan mutlak, tanpa batas. Semuanya akan mencintai. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Akhirnya penduduk bumi pun mencintai si fulan tersebut. Penduduk langit mencintainya, penduduk bumi mencintainya. Maka saya katakan, kiat agar ikhlas, tahu sebab riya. Sebab riya yang pertama, ingin dipuji oleh manusia. Maka cara menebas ingin dipuji oleh manusia, ketahuilah pujian manusia terbatas, abstrak, tidak mutlak. Pujian Allah lah yang mutlak. Benar-benar terpuji. Sebab yang kedua dari riya adalah, apa tadi? Ingin dapat hadiah, dapat materi, harta, tahta, wanita. Maka pada saat itu, ya, ketahuilah baik-baik bahwa apa saja yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin siapa? Allah. Bahkan yang kadang-kadang diharap-harap kada dibari. Ya, yang diharap-harap malah enggak ngasih. Nah, ini makanya berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang salat, memperbagus salatnya sampai miring-miring salatnya. Ya, asalnya suaranya yang biasa saja, kemudian karena dia riya akhirnya di luar biasakan, akhirnya tambah enggak enak. Karena orang riya itu pura-pura. Orang riya itu persis seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbayz-zur. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang belum pernah diberikan kepadanya, itu seperti orang yang memakai dua pakaian, dua topeng. Ya, pura-pura khusyuk, pura-pura alim, pura-pura pokoknya, karena riya. Ya, akhirnya dia tersiksa sendiri. Pura-pura ahli sedekah, karena riya. Sudah dibari, kau berterima kasih orang tuh. Kenapa? Karena dia menginginkan terima kasih dari manusia. Padahal diterima kasih atau tidak diterima kasih bukan urusan. Yang penting Allah mengasih kepada kita. Maka obatnya bagaimana melawan yang seperti ini? Obatnya adalah agar seseorang jauh dari meminta-minta di tangan manusia. Maka ketahuilah, apa yang ada di tangan manusia tidak akan sampai ke tangan kita kecuali dengan izin. Mintalah kepada Allah. Nah, itu kiat agar ikhlas yang pertama. Mengetahui sebab-sebab riya. Kemudian dilawan. Kiat agar ikhlas yang kedua adalah mengetahui bahayanya riya. Nah, saya ingin uji antum. Siapa yang tahu bahayanya riya? Ketahan. Hah? Bahayanya apa? Syirik. Berarti amalannya terhapus. Yang lain? Amalannya dihapus, amalannya ditolak, sama ini. Yang lain? Ada yang tahu? Hadis riwayat Imam Ahmad. Idza juziyan nasu bi'amali, jika seluruh manusia diberikan pahala atas amalnya. Qila lil mura'in, dikatakan kepada orang-orang yang riya, idhabu ila alladhi kuntum turauna fi, fa hal tajiduna 'indahum jazaa'. Pergi kalian kepada orang yang kalian riyai. Calon mertua yang kalian riyai, pergi sana. Yang kalian sholat di sampingnya, yang kemudian miring-miring. Dan kadang-kadang riya itu hawa nafsu. Riya itu membuat nafsu. Saya pernah diceritakan oleh kawan saya waktu itu masih di Arab Saudi, pendakwah dari negeri Filipina. Beliau mengatakan ada orang yang sangat riya. Riyanya bertambah-tambah. Jadi begini, dia sholat. Dan memang subhanallah, Rasulullah SAW mencontohkan sendiri sholat. Sholat itu orang sering riya di dalam. Makanya sholat sunnah lebih baik dikerjakan di mana? Ya, sholat. Kemudian dia perbagus. Orang-orang di sampingnya mengatakan, Masya Allah orang itu sholat. Kalau sholat seperti tiang tetap, gak bergerak-gerak. Khusyuk banget. Mulai itu timbul riya. Semakin dia diam, semakin seperti mengkhusyukkan diri. Tentunya guring. Nah, habis itu dia tidak sanggup. Ada amalan yang orang yang di belakang ini tidak menyebutnya. Ada amalan orang-orang di belakang ini tidak menyebutnya. Dia sudah, wah itu bagus bacaannya, sholatnya khusyuk, ininya, wah dipuji. Dia dengar itu ketika dia sholat. Tapi ada amalan orang-orang di belakang ini gak memujinya. Dia gak sanggup. Kemudian dia berpaling. Mohon maaf, saya juga puasa. Dalam keadaan sedang sholat. Paham ceritanya enggak? Artinya puji saya juga puasanya gitu. Nah, ahibati hafizakumullah. Buruknya riya yang kedua, yang sebagaimana sudah disebutkan tadi, kesyirikan. Yaitu orang yang riya nanti di hari kiamat dia akan disuruh minta. Minta kepada siapa? Yang dia riyai. Apakah dapat pahala? Kira-kira dapat pahala enggak? Kenapa? Semuanya perlu pahala. Semuanya orang ingin pahala. Kenapa ngasih orang lain? Nah ini ingat itu. Yang ketika kita ingin beramal apapun dalam agama, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ataupun bakti sosial, dakwah, atau apapun. Beramal apapun dalam agama, ingat bahwasanya ini orang di hari kiamat tidak akan bisa ngasih saya apa-apa. Ngapain saya riya kepadanya? Nah itu dua kiat insya Allah sudah mencukupi. Adapun kiat ujub, kita harus tahu ujub itu penyebabnya apa. Maka berantas dari situ. Penyebab ujub itu apa? Penyebab ujub adalah melihat orang yang lebih rendah dari kita, tapi dalam perkara ibadah. Itu penyebab ujub. Melihat orang yang lebih rendah dari kita, tapi dalam perkara apa? Ibadah. Contoh, ada A, ada B. Si B haji 3 kali sudah. Umroh apalagi berkali-kali. Si A tidak pernah haji, tidak pernah umroh. Ujar si A, Pak haji yang 10 kali haji itu, hafalan Qur'annya ternyata cuma dari wadduha sampai annas. Kalau begitu, aku yang tidak pernah menginjakkan kaki di masjid, di tanah suci, lebih baik darinya. Kenapa? Karena hafalanku lebih banyak. Berapa? Dari al-lail sampai annas. Beda satu surat aja. La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu ujub namanya. Melihat orang yang lebih rendah daripadanya dalam perkara apa? Ibadah. Itu penyakit ujub, penyebab penyakit ujub. Maka agar tidak ujub, lihatlah orang yang lebih tinggi dalam perkara ibadah. Oh, ada yang lebih banyak hafalannya. Oh, ada yang lebih menjaga pandangannya. Oh, ada yang lebih baik ilmunya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak hafalan hadis Al-Qur'annya dan semisalnya. Terus seperti itu. Lihat orang yang lebih baik, lebih tinggi dalam perkara ibadahnya. Bagus ini pertanyaan, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barak. Mohon nasihatnya Ustaz untuk teman-teman yang masih suka nonton bioskop. Dipahdahi kadama asik, jazakallahu khair. Maka terus nasihati. Terus nasihati, ya, kepada yang bertanya saya katakan terus nasihati sampai dia tahu bahwa kita menasihatinya hanya karena Allah. Begitu mendapati teman, ya, terus nasihati sampai dia tahu bahwa kita menasihatinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat kepada orang yang suka nonton bioskop, maka jawabannya dudukkan dulu masalahnya. Saya berpesan pada ikhwah, segala permasalahan hadapi dengan ilmu agama. Tidak ada solusi terbaik kecuali melalui ilmu agama. Saya beri contoh sekarang. Kemiskinan, hadapi dengan ilmu agama. Ini permasalahan umum ya. Kemiskinan, hadapi dengan ilmu agama. Adanya zakat, adanya sedekah, ya, adanya infak. Hadapi dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, permasalahan dekadensi moral, kerusakan moral, seks bebas di tengah kaum muslimin, terutama para pemuda, anak-anak bahkan. Tidak ada obatnya kecuali dengan ilmu agama. Di antaranya mengajari tentang sifat malu, tentang batasan aurat bagi perempuan, tentang batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada. Korupsi misalkan. Nanti bulan November depan ini saya akan ke para koruptor, kajian di tengah para koruptor di lapas Sukamiskin. Maka saya ingin hanya menyebutkan satu ayat yang dengannya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kepada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada solusi kecuali lewat agama. Ini saya dapat contoh misalkan. Masalah lain. Ini mohon maaf ibu-ibu, mungkin menyinggung sedikit. Tetapi ini contoh, saya ingin mencontohkan bahwa tidak ada solusi yang terbaik kecuali dengan ilmu agama menghadapi perkara apapun. Contoh. Seorang suami sangat mencintai istrinya. Akan tetapi suatu saat dia ingin berpoligami. Akhirnya ini saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Akhirnya dia dari Madinah ke Mekah naik mobil sendiri. Naik mobil sendiri 5 jam. Mungkin dengan turun makan 6 jam, 7 jam gitu, santai. Di mobil diceramahi tentang menyetel ceramah tentang takdir, takdir, takdir. Sampai ceramah itu diulang berkali-kali, takdir, takdir, takdir, takdir, takdir. Sampai akhirnya mereka hafal poin-poin dari ceramah tersebut. Mereka diskusi dengan poin-poin dari ceramah tersebut. Setelah berumrah, sang suami mengatakan, setelah tahallul, sang suami mengatakan di depan Ka'bah, wahai istriku, mohon maaf, saya ingin berpoligami. Maka sang istri mengatakan, qadarullah wa masya'afal. Yang menarik adalah pesan dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk mengobati hati kecuali ilmu agama. Ini permasalahan apapun. Jangan ingat cuma poligaminya aja. Ya. Tidak ada permasalahan apapun yang bisa mengobati hati kecuali ilmu agama. Apapun masalah, kecanduan maksiat, ilmu agama, ya, kemalasan ibadah, ilmu agama. Maka ahibati hafizakumullah taala, maka kita dudukan dulu masalah ini secara ilmu agama. Nonton di bioskop apa hukumnya? Haram. Kenapa? Karena banyak penyimpangan. Satu, terjadinya ikhtilat laki-laki perempuan. Yang kedua, apa? Ada musik. Yang ketiga, bahkan terjadinya ikhtilat di tempat yang gelap. Ya. Dan menurut orang-orang yang pernah nonton bioskop, saya belum pernah nonton, yang paling asik nonton bioskop sama pacarnya. pasti terjadi mukaddimah dari zina. Pegang-pegangan, cium-ciuman, peluk-pelukan dan semisal. Pasti. Kenapa? Di tempat yang gelap. Nontonnya film horor. Ya. Jadi tertutup. Haram. Kenapa? Karena terjadi ikhtilat. Yang kedua, karena terjadi musik. Yang ketiga, karena menonton hal-hal yang dusta. Itu kan dusta tuh. Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jika kalian melihat orang-orang yang mendustakan, mengolok-olok agama, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara dengan yang lain. Artinya tidak boleh kita duduk bersama orang-orang yang tidak bermanfaat. Orang-orang yang menyebarkan kedustaan. Dan ketika melihat film, nangis. Dia dapat duit, ente nangis, subhanallah. Ya, ini dusta. Ya, membiarkan kedustaan ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menasihati adik ipar yang bilang hampir tidak percaya Allah? Barakallahu fiik wa fiik barak. Maka jawabannya, ya, dinasihatkan, dicari sebabnya. Apa yang dimaksud dia tidak percaya kepada Allah? Mungkin dia sedang frustasi. Sebagian orang tidak percaya kepada Allah ketika dia frustasi. Frustasi Allah tidak memberikan solusi bagi dirinya. Atau frustasi karena dia gagal. Seperti ada orang berkata, ah minta doa kepada Tuhanmu lama. Coba tuh kepada selain Allah, cepat dikasih. Nah, ini tidak benar. Maka nasihati, maka dilihat dulu. Apa sebab dia mengatakan seperti itu, atau mau berkeyakinan seperti itu. Kalau sebabnya dia frustasi, maka tenangkanlah. Kasihlah amalan-amalan yang menenangkan hatinya, seperti berzikir, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah orang yang baru ngaji sudah pantas mendakwahi orang sedangkan ilmu masih minim? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Yang Anda benar-benar tahu, paham, maka sampaikan. Jangan juga menjadi Syekhul Islam. Baru sekali dua kali ngaji jadi Syekhul Islam. Enggak. Ya. Itu pinanya haram, Bang. Pinanya nang apa? Oke, apa? Halal haram pinanya? Enggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Berteman dengan pandai besi buruk, barangkali perlu penjelasan, karena ada seseorang sunnah mendakwahkan supaya berhenti dari pekerjaan tukang besi. Ini salah paham. Akhirnya terbukti perkataan para ulama benar. Ya, seperti misalkan kata para ulama di antaranya sebelumnya Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan al-fahma al-fahm. Perhatikan pemahaman. Dan juga sebelumnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan rubba hamil fiqhin, berapa banyak orang yang membawa pemahaman terhadap ilmu lebih baik daripada orang yang berilmu itu sendiri. Maka harus dipahami dengan baik dan benar. Hadis ini bukan mencela orang yang pandai besi. Ya. Halal, pandai besi halal. Bukan berarti berhenti dari pekerjaan pandai besi, akan tetapi itu perumpamaan. Perumpamaan berteman dengan yang buruk bisa membakar, bisa mencium bau yang tidak nyaman. Wallahu a'lam. Mengunjungi teman yang dicintai karena Allah dengan safar, apakah safarnya mendapat pahala? Oh iya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih bahwa ada seorang yang mengunjungi temannya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya oleh para malaikat, "Untuk apa engkau mengunjunginya?" Karena teman, hanya itu engkau mengunjunginya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya, hadisnya saya lafadznya agak lupa, akan tetapi itu makna hadisnya seperti itu. Wallahu a'lam. Saya kalau sudah lupa itu penasaran kadang-kadang. Sebentar ya. Ya, mungkin nanti saya akan carikan. Itu yang jelas hadisnya maknanya seperti itu. Maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengunjungi temannya, bahkan bersafar karena ingin mengunjungi temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Di kantor saya ada seorang teman yang saya suka yang suka mencela presiden. Bagaimana cara terbaik untuk saya menegur teman tersebut? Sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu masalah ini. Termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mendengar, patuh kepada pemimpin yang sah di dalam kebaikan. Satu. Yang kedua, termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mendoakan dan memuliakan pemimpin yang sah selama dia muslim dan mendirikan sholat. Selama dia muslim dan mendirikan sholat. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan di zaman sekarang, salah satu hal yang paling bisa kita membedakan antara orang ini mengikuti dakwah salaf atau tidak, lihat ketika dia mencela pemerintah. Lihat di status-statusnya, status Facebook, Instagram, apakah dia mencela pemerintah atau tidak. Lihat di komentar-komentarnya, mencela pemerintah atau tidak. Karena akidah ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf adalah senantiasa menjaga maruah, kedudukan pemimpin yang sah, menjaga kewibawaan pemimpin yang sah, tidak menghinakan mereka. Bahkan yang ada adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Mendoakan mereka dengan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ardh ahanahu Allah." Siapa yang menghinakan penguasa yang diberikan kekuasaan oleh Allah di bumi, maka Allah akan hinakan dia. Makanya di dalam Al-Aqidah Al-Wasiti yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Taymiyyah rahimahullah, salah satu, dan ini dalam masalah dalam kitab-kitab akidah yang banyak, As-Sunnah Lil-Khallal, kemudian Al-Iman yang ditulis oleh Imam Ibn Mandah, kemudian As-Sunnah Li-Al-Lakai, Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah Lil-Lakai, semuanya menjelaskan tentang kedudukan pemimpin di dalam agama Islam. Tidak boleh dicela, apalagi dihinakan di depan umum. Kalau ingin memberikan nasihat tersendiri, ya tidak boleh dicela sama sekali. Kalau seandainya mereka berbuat zalim, maka bersabar atas kezalimannya. Yang penting kita tidak boleh taat saat mereka memerintahkan kepada maksiat. Itu intinya. Tidak boleh taat saat mereka memerintahkan kepada maksiat. Kalau ingin memberikan nasihat, nasihatilah berduaan. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, tugas kita selesai. Fa innama alaikum ma hummilu ma hummiltum wa alaihi ma hummil. Tugas kalian yang akan ditanya oleh Allah adalah tugas kalian. Dan yang akan ditanya tugas pemerintah adalah pemerintah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terbalik. Ya. Maka hukum mencela pemerintah diharamkan dalam agama Islam. Dan ini salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah dan salah satu ciri yang sangat kental dari dakwah salaf. Tidak mencela, tidak menghinakan pemerintah. Kalau ingin memberi nasihat, maka harus berdua-duaan. Tidak boleh di hadapan umum. Apalagi dibuat meme, apalagi dengan istilah-istilah macam-macam. Mukidilah, ceboklah. Tidak layak seorang muslim mengatakan seperti itu. Apalagi seorang ustadz, apalagi seorang kiai. Enggak layak. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an wal fahishil badhi." Orang yang beriman tidak boleh suka melaknat, mencaci, berkata kasar dan berkata kotor. Tidak boleh. Ustaz, tapi kan isunya begini-begini. Sudah. ikuti aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti aturan Rasul, tidak boleh mencela. Kalau seandainya mereka lebih mendahulukan kepentingan dirinya, kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya, maka yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah isma' wa ati', tetap taat dan patuhi, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Sekarang ada yang pernah dipukul oleh presiden punggungnya? Ada yang pernah diambil hartanya? Enggak ada kan? Berarti harus lebih taat kepada Allah, kepada pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah dan pemimpin kalian. Kenapa tidak disebutkan ada taati pemimpin kalian? Karena ketaatan kepada pemimpin dia di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kita wajib taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, selama mereka memerintahkan kepada kebaikan, ketaatan. Kalau memerintahkan kepada maksiat, la sam'a wa la ta'. Tidak ada ketaatan dan tidak ada kepatuhan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyian." Hendaknya kalian tunduk patuh kepada pemimpin, meskipun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak berkulit hitam. Wajib taat kepada pemimpin. Dan sekali lagi saya katakan, ini ciri paling dominan dari dakwah salaf. Ya. Maka tidak ada demo pemerintah, enggak ada. Dalam dakwah salaf tidak ada. Kita tegas-tegas seperti itu, tidak ada. Yang ada adalah kita menasehati dengan baik, mendoakan sebanyak-banyaknya. Karena kesolehan pemimpin adalah kesolehan rakyat. Yang kedua saya katakan, perbaikilah diri kita. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Abu Bakar As-Siddiq, rakyatnya Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Wallahu a'lam. Kata para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana perbuatan kalian, seperti itu pula pemimpin kalian. Wallahu a'lam. Adab dalam berteman atau bersahabat karena akhlak yang mulia. Apa yang harus dijaga dan batasan seperti apa yang kita dapat mengambil manfaat darinya? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kita harus ambil manfaat darinya adalah agamanya, berkaitan dengan perihal agama, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ataupun tingkah lakunya. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.